Yang keempat, zalika bima asau, perbuatan maksiat yang melampaui batas. Terjadi penjungkiran nilai, yang benar dicaci maki, yang salah dijadikan idola. Yang hak jadi ma'ruf, yang munkar menjadi ma'ruf. Terbalik pandangan orang. Yang keempat, wa kanu ya'tadun, dan perbuatan yang sangat melampaui batas. Kalau maksiat terlalu banyak, Allah murka. Kalau Allah murka, bencana turun. Kalau turun bencana, enggak cuma orang zalim yang kena. Coba lihat Aceh, Serambi, Mekah, banyak saudara-saudara kita yang rajin sujud di sana dihantam tsunami. Padang, negeri di mana adat Basandi, sarak-sarak Basandi Kitabullah, ribuan masjid terbangun, dihantam gempa luluh lantak. Bencana kalau datang enggak pernah milih. Iya, kalau kita makan nangka kena getahnya, itu si resiko. Enggak makan nangka kena getahnya, itu sial dangkalan namanya. Tahu sial dangkalan? Jatuh ke sumur ketiban ember. Nah, itu sial dangkalan namanya. Jatuhnya udah sakit, tambah ketiban ember lagi. Bencana kalau datang enggak pernah milih. Enak kalau gempanya ngasih tahu, "Kiai, mohon minggir ya, mau gempa ini." Sopan bener itu gempa. Bencana kalau datang, wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah. Takutlah bencana yang kalau turun tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kamu, yang baik-baik akan terkena juga bagiannya. Oleh karena itu, semoga banyaknya bencana di negeri kita ini memberikan semangat introspeksi buat kita semua. Ayo kita perbaiki yang kurang, ayo kita kurangi yang memang berlebihan. Yang tadinya jauh, ayo kita mendekat kepada Allah, supaya dengan demikian makhluk-makhluk yang diciptakan Allah semuanya tunduk kepada perintah Allah. Bagaimana caranya agar nilai keimanan kita tidak ngedrop itu? Tadi saya bilang pertama, iman itu harus diasah. Dengan apa? Dengan ilmu, keyakinan. Yang kedua, ini iblis waktu terusir dari surga kan deklarasi iblis. Lantaran Adam saya terusir, maka sejak hari ini Adam dan keturunannya musuh bebuyutan. Saya akan gelincirkan mereka, saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Begitu dalam Quran. Iblis tidak menyebut dari atas dan dari bawah. Kiri, kanan, depan, belakang. Itu sumber godaan iblis. Enggak nyebut atas, bawah. Kenapa atas enggak disebut? Atas itu tempat orang munajat. Orang yang banyak bermohon kepada Allah, itu bebas iblis. Banyak meminta. Bukan minta banyak, banyak minta. Itu lain tuh, banyak minta meminta banyak. Beda ya kayaknya. Kita disuruh banyak minta, bukan minta banyak. Bawah itu simbol orang sujud. Orang sujud itu juga daerah bebas iblis. Maka atas bawah iblis gak nyebut. Kiri kanan depan belakang, oke, saya hantam mereka, saya goda mereka. Kiri kanan bisa bermakna panggilan dunia, hedonisme, materialisme, pangkat, jabatan. Dengan itu semua kita bisa, iman bisa menurun. Tapi kalau rajin munajat, rajin sujud, tidak akan terjadi penurunan iman. Naik pangkat tetap hamba Allah. Jadi orang kaya tetap hamba Allah. Jadi pengusaha sukses tetap hamba Allah. Itu kiatnya supaya iman tidak turun. Tetap menyadari nilai kehambaannya. Hanya dua posisi yang iblis tidak sanggup menjangkau. Atas, bawah. Atas adalah munajat, bawah adalah sujud. Itu sehingga Pak Jeng. Rasulullah memang pernah mengajarkan kita, irhamu salasatan minan nas. Kasihanilah tiga orang. Pertama, azizan zalla. Orang terhormat yang jatuh hina. Itu kalau enggak kuat mental, ambruk. Iya. Pejabat tinggi tiba-tiba pensiun, stroke. Biasa itu mobil dibukain orang, kacamata dibawain orang. Mana-mana digondol, dikawal-kawal. Begitu pensiun, gak ada yang openin. Struk. Azizan Zallah. Orang mulia yang jatuh ke bawah. Yang kedua, waghaniyan qadif taqara. Orang kaya yang jatuh miskin. Itu kalau enggak kuat mental, itu juga depresi itu. Gampang stroke juga. Biasa serba ada. Kaya jatuh miskin. Kalau miskin jadi kaya, paling kaget. Tapi kaya jadi jatuh miskin, ini ribet kalau enggak kuat mentalnya itu. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal. Orang ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang punya kekuasaan. Nih zamannya nih. Orang ngerti agama, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang sedang punya kekuasaan. Mengeluarkan fatwa-fatwa pesanan untuk menyenangkan kekuasaan. Itu kasihan orang seperti itu. Bagaimana kiai? Haram. Ah yang benar kiai. Haram dikit dah. Pakai dikit dah lagi. Orang bodoh yang dipermainkan, orang alim yang dipermainkan, orang bodoh yang punya kekuasaan. Tapi masalah bangkit dari keterpurukan itu perlu. Kenapa? Pedomannya cuma satu. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sekarang ini, itulah yang baik menurut Allah. Yang baik itu kita terima, tapi terus berusaha mencari yang lebih baik dengan keyakinan bahwa yang terbaik belum datang. Kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita itu yang baik. Kita terima itu karena kita tahu ada yang lebih baik. Kenapa kita mau mencari yang lebih baik? Karena kita percaya yang terbaik belum muncul. Terus berarah ke arah kepada yang sesuatu yang jadi lebih terus baik. Optimis gitu ya kayaknya. Harus optimis karena orang yang pesimis, orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur kakinya sebelah sebelum melangkah. Orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Belum apa-apa udah enggak pede, susah jadi. Mengubur sebelah kakinya sebelum dia melangkah. Itu sebabnya Rasulullah mengejarkan satu doa, kita bermohon kepada Allah dari sikap lemah hati. Lemah hati. Ya. Minal ajzi wal kasal. Lemah hati dan malas. Itu kan sikap, kalau sudah lemah hati dan malas, itu sudah kita tidak akan bisa melakukan apapun. Karena itu sudah sumbernya. Minal khotoya. Minal khotoya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Indonesia mengenangmu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat pilihan Allah, umat yang dipilih untuk mendapatkan ridhonya. Karena tak ada hadiah seindah apapun di dunia ini yang mampu menandingi hadiah Allah berupa ridho Allah dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, ini merupakan catatan penutup dari jumpa kita pada kesempatan bicara tentang pasang surutnya keimanan. Pertama, ujian dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan adalah syukur dan sabar. Syukur atas segala ujian yang baik dan sabar atas ujian yang kurang menyenangkan. Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, dua-duanya bersyukur. Itu pada tingkatan yang level lebih tinggi lagi. Sama juga dengan kalau kita beribadah, berharap surga dan takut neraka, itu baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita beribadah karena mengharap ridho. Mengharap ridho. Soal surga dan neraka, soal kemudian. Tapi mengharap ridho. Ada sisi peningkatan nilai keimanan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita merenung tentang harta kita yang paling berharga, yang namanya iman. Tentang milik kita yang nilainya tidak ternilai, yaitu yang sesuatu yang bernama iman. Jaga baik-baik wariskan kepada anak-anak kita, karena mereka juga adalah masa depan kita. Sehingga dengan iman yang kita harapkan bertambah, meningkat dan meningkat, amaliah kita juga ikut meningkat. Jadi enggak logis kalau kita bilang, gua sih biar enggak pernah sedekah juga, tapi iman gua mantep. Kayaknya enggak logis tuh. Kayaknya enggak logis. Karena itu, indikasi iman meningkat, amaliah kita juga ikut meningkat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan dan sesudahnya ini, grafik keimanan kita bertambah, bertambah, dan bertambah, dan tidak semakin berkurang. Iya. Ini terima kasih dan okay. Mohon maaf. Kalau mengacu kepada konsep keagamaan, memang awal wajibin alal insan, yang pertama wajib diketahui manusia adalah mengenal Tuhannya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita secara dini, sebelum dia kenal matematika, sebelum dia kenal IPA, sebelum dia kenal bahasa Inggris, yang pertama dia kenal Allah adalah Tuhannya. Itu saja dulu. Ya. Allah adalah Tuhannya. Dari situ lalu berkembang menjadi pola dasar keimanan. Karena dalam Islam perintah Iqra tidak pisah dengan Bismi Rabbika. Ya. Bacalah tapi dengan nama Tuhanmu. Ilmu pengetahuan harus dilandasi atas dasar keimanan. Itu bahasa yang sering saya sampaikan. Ibu, mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak benar, sama punya anak benar tapi kagak pinter? Ayo, mendingan mana ya? Bu, yang mana bu? Yang paling mendingan mah punya anak biar pinter asal benar. Ya, biar pinter asal benar. Nah, supaya pinter anak sekolahin. Anak sekolahin. Gelang doang digedein lu. Supaya pinter anak sekolahin. Bapakmu cuma tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT, kau jadi camat. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Supaya benar iman tanamkan di hatinya. Mulai sejak dini. Salah satu upaya menjaga stabilitas iman itu tadi saya katakan dengan jalan tafakkur. Tafakkur itu merenungi kekuasaan Allah. Orangnya bisa di masjid, i'tikaf. Orangnya bisa ada di pinggir laut, di Ancol. Dia lihat laut terhampar luas biru. Oke, jangan ngomong di pinggir laut. Image-nya orang umpamanya. Oh iya. Atau enggak ke laut lah. Di kaki gunung. Iya. Dia lihat gunung tinggi menjulang ke angkasa. Bukan main lautan, bukan main gunung. Kalau gunung aja udah begini hebat, apalagi yang bikin gunung. Ini tafakkur. Apalagi yang bikin gunung. Dia enggak puji gunung, dia puji yang bikin gunung. Bukan main otak manusia, bikin komputer begini-begini hebat. Kalau yang otaknya aja begitu hebat, apalagi yang bikin otak. Allahu Akbar. Dia enggak puji otak, dia puji yang bikin otak. Ini tafakkur namanya. Bisa juga di masjid, i'tikaf, merenung, enggak baca apa-apa, mulutnya diam aja, cuma hatinya Allah, Allah, Allah, Allah. Itu tafakkur juga dalam upaya menjaga stabilitas keimanan. Jadi tafakkur hal yang di mana saja bisa kita lakukan, bahkan piknik pun bisa ada pahalanya. Piknik ada pahalanya. Piknik ya? Iya. Dengan melihat keindahan alam itu. Melihat keindahan alam, tidak memuji alamnya, tapi memuji yang bikin alam. Bapak Ibu dan hadirin, mari kita berdoa. Kita awali dengan Fatihah. Semoga ibadah Ramadan yang sudah kita kerjakan diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, takhashu'ana wa ta'ambudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Allahumma anta ta'lamu dhunubana faghfirha wa ta'lamu 'uyubana fasturha wa ta'lamu hajatina faqdihha. kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah minal khataya.